Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-khamisu wal-ishruna, qabulul fa'idati walau kanat min sigharit talabati. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi wal-Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam mengajar. Kemudian beliau melanjutkan dengan adab yang ke-25, yaitu menerima faedah walaupun faedah tersebut berasal dari seorang penuntut ilmu yang kecil, ya, atau muda secara usia, atau dari sisi keilmuan, itu masih berada di bawahnya. Kemudian, qawluhu, beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabuddarisi wal-Mudarrisi, wa yanbaghi an yus an yunsifahum fil bahthi. Dan hendaknya seorang pengajar itu berbuat insaf atau adil, ya, dalam pembahasan, ya, atau ketika berdiskusi dengan para muridnya. Faya'tarifa bifa'idatin yaquluha ba'duhum. Maka hendaknya seorang pengajar itu kemudian mengakui, ya, atau menerima faedah apapun yang diucapkan oleh sebagian dari para muridnya tersebut. Wa in kana saghiran, walaupun yang mengatakan faedah tersebut itu adalah penuntut ilmu yang masih kecil, ya, atau muda, atau secara keilmuan masih berada di bawahnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penggalan ini, li'annal ilma la yuqranu bisinnin. Karena yang namanya ilmu itu tidak ada hubungannya dengan usia. Ya, tidak terkait, tidak ada hubungannya dengan usia. Faqad yahabullahu ta'ala limri'in saghirin fahman lam yu'tahu kabirun. Ini faedah yang sangat penting. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan kepada seseorang yang masih muda, ya, atau seseorang yang masih kecil, pemahaman yang tidak Allah anugerahkan kepada orang yang lebih tua. Ya, Allah memberikan pemahaman kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, maka terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman akan suatu ilmu itu kepada seseorang yang lebih muda, yang barangkali itu belum diketahui oleh orang yang lebih tua. Maka perkara yang seperti ini, ya, dapat kita temui bahwa terkadang ada pemuda yang paham suatu permasalahan di mana orang yang lebih senior tidak memahami permasalahan tersebut. Bal hatat tairi. Ini contoh yang paling jelas, ya, bahkan sampai-sampai burung. Ya, Allah, jika Allah berkehendak, Allah itu dapat memberikan pemahaman kepada burung. Ya, memberikan pemahaman dengan pemahaman yang tidak dipahami oleh manusia. Kama fi qissatil hudhudi ma'a nabiyillahi Sulaimana alaihi salamu. Ya, sebagaimana kisah yang sangat masyhur mengenai Hudhud bersama Nabiullah Sulaiman alaihis salam. Ini kisah yang sangat masyhur yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Naml. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan ucapan dari Hudhud, faqala, maka Hudhud itu berkata, ahattu bima lam tuhit bihi. Ahattu bima lam tuhit bihi. Saya mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, wahai Sulaiman. Ya, berarti jika Allah menghendaki, Allah dapat memberikan pemahaman kepada Hud-Hud, ya, di mana Sulaiman alaihi salam itu belum mengetahuinya. Yaqulu Ibnu Rajabin, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Inna ulama'at-tini kullahum mu'tarifuna bi annal ihatata bil ilmi min ghairi syudzudzi syai'in." Ya, sesungguhnya para ulama dalam agama ini kullahum seluruhnya mu'tarifuna bi annal ihatata bil ilmi min ghairi syudzudzi syai'in. Para ulama tersebut mereka semua mengakui bahwa yang namanya pengetahuan akan suatu ilmu itu bukanlah sesuatu yang anomali atau bukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Laisa huwa martabatu ahadin minhum, dan seseorang jika diberi pengetahuan akan suatu ilmu itu bukan pertanda bahwa kedudukannya atau bukan sebagai penanda kedudukan seseorang tersebut di antara yang lainnya. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala ya terkadang berkehendak untuk memberitahukan sesuatu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun belum tentu yang mengetahui tersebut itu kedudukannya lebih utama dibandingkan yang tidak mengetahui. Waladda'ahu ahadun minal mutaqaddimina wala minal mutaakhirina. Dan tidak ada seorang pun yang mengklaim atau mendakwa hal ini. Ya, baik dari para ulama terdahulu maupun ulama yang akhir, datang akhir. Mendakwa apa? Bahwa jika mengetahui suatu ilmu itu sesuatu yang luar biasa, ya, suatu anomali. Atau itu menunjukkan tingginya kedudukan seseorang. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang menganggap demikian. Falihada, maka oleh karena itu, kana a'immatus salafil mujma'i ala ilmihim wa fadlihim, dahulu para imam, ya para imam dari para salafus salih, pendahulu kita yang salih, yang disepakati akan keilmuannya dan juga keutamaan mereka, yaqbalunal haqqa mimman awradahu alaihim. Iya, para ulama salaf tersebut itu akan menerima kebenaran dari siapa saja yang menyampaikan kebenaran tersebut kepada beliau semuanya. Wa in kana saghiran, walaupun yang mengatakan kebenaran itu adalah ya anak kecil ya, atau orang yang masih muda. Kemudian wa yusuna ashabahum wa atba'ahum. Dan juga para ulama terdahulu, para imam tersebut mewasiatkan kepada para sahabatnya dan juga para muridnya. Biqabulil haqqi idza dhahara fi ghairi qawlihim. Ya, biqabulil haqqi idza dhahara fi ghairi qawlihim. Ya, mewasiatkan kepada para muridnya dan para sahabatnya untuk menerima kebenaran. Jika kebenaran itu tampak jelas. Walaupun bukan berasal dari ucapan para imam tersebut. Ya, siapapun yang mengatakan. Jika sudah jelas bahwa itu kebenaran, itu harus diterima. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yiri. Ya, perbedaan antara nasihat dan celaan. Buah karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Safhata Ihda wa thalathina, halaman 31. Kita kembali ke atas. Yaqulu ba'dul murabbina. Ya, yaqulu ba'dul murabbina. Berkata sebagian dari para pendidik. Muwajjihan kalimatan nafisatan fi hadzal maudhu'i. Ya, dengan menyampaikan untaian kalimat yang sangat berharga dalam pembahasan ini. Haitsu yaqulu, ya di mana sebagian pendidik tersebut mengatakan, kun jari'an wasi'as sadri. Jadilah engkau orang yang pemberani dan juga berlapang dada. Wa taqabbal as'ilatat thullabil ilmiyata. Dan terimalah berbagai macam pertanyaan para murid yang ilmiah. Ya, pertanyaan-pertanyaan ilmiah dari para murid. Wa munaqasyatihim fi maudhu'il bahthi. Dan juga terimalah diskusi mereka ya, dalam pembahasan atau dalam berbagai macam diskusi. Binafsin radiyatin, dengan jiwa yang ridho. Wa qalbin mutma'innin, dan juga dengan hati yang tenang. Wa idza ra'aita fi ghamratil hiwari wan niqashi ra'yan minal ara'i ala sawabin. Nah, ini penting. Jika engkau mendapati fi ghamratil hiwari wan niqashi, ya, ketika ada diskusi dan juga dialog yang intens dan bergelora, ya, dalam dialog tersebut, dalam diskusi tersebut, yang intens tersebut, engkau dapati suatu pendapat, ro'yan, minal aro'i ala sawabin. Ya, suatu pendapat yang itu ada di atas kebenaran. Walakinnahu mukhalifun li ro'ika. Akan tetapi pendapat tersebut itu berbeda atau berselisih dengan pendapatmu. Fala tasfahu. Maka janganlah engkau merendahkan pendapat tersebut. Wala tuhawilit taqlila min sya'nihi. Dan juga janganlah engkau mencoba untuk mengecilkan kedudukannya. Ghururan minka. Ya, barangkali engkau berusaha untuk merendahkan atau mengecilkan atau mencoba mengecilkan keadaannya karena keangkuhan yang ada pada dirimu. Wa tafarrudan bisawabi, dan juga engkau merasa bahwa hanya engkau sendiri yang merasa benar. Yang merasa benar sendiri. Qabil dzalika, ya, terimalah kebenaran tersebut. Bil i'tirafi, dengan pengakuan. Wa tsana'i, dan juga dengan pujian. Wa tasyji'i, dan juga dengan motivasi dan dorongan. Ya, jika ada murid yang mengucapkan kebenaran, walaupun itu berbeda dengan pendapat kita, akuilah, jangan merasa angkuh dan juga merasa benar sendiri. Wala yaghlibannaka ala nafsikal hawa. Ya, wala yaghlibannaka ala nafsikal hawa. Dan jangan sampai hawa nafsu itu menguasai dirimu. Ya, al-hawa di sini, fa'il bagi yaghlibanna. Ya, jangan sampai hawa nafsu menguasai jiwamu. Lasta ma'suman minal khotoi, karena engkau itu tidak terbebas atau tidak terpelihara dari kekeliruan. Ya, manusia ini sangat mungkin terjatuh dalam kekeliruan. Fala yu'adzimanna ala nafsika arruju'u ilal haqqi. Ya, maka mengapa tidak engkau dahulukan ya dalam jiwamu rasa ingin fala ya'dhimanna 'ala nafsika ar-ruju'u ila al-haqqi, ya. Maka mengapa tidak engkau dahulukan ya dalam jiwamu itu rasa ingin rujuk atau kembali kepada kebenaran? Idza nabbahaka ahadun ilaihi. Jika ada seseorang yang memberitahukan atau menunjukkanmu kepada kebenaran tersebut. Au tabayyana lakal amru fima ba'du, atau menjadi jelas bagimu ya, menjadi jelas bagimu suatu perkara yang sebelumnya belum jelas bagimu. Wala hajata ila an yahmarra wajhuka min khajalin. Maka kalaupun engkau mendapati ternyata suatu perkara itu menjadi jelas bagimu ya, pendapat sebelummu itu mungkin ternyata keliru. Yang kau temukan kebenaran mungkin dari orang lain, dari muridmu. Ya, wala hajata ila an yahmarra wajhuka min khajalin. Maka tidak perlu ya wajahmu itu kemudian menjadi merah karena rasa malu. Ya, tidak perlu malu, kita dulu pernah salah. Ya, karena yang namanya manusia itu terus dalam proses belajar. Au yasfarra min khaufin, dan tidak juga perlu meras apa ya, menguning wajahmu karena rasa takut. Ya, takut berbuat salah ya, takut menjadi rendah dan lain sebagainya. Au tattaribu saqaka man tahtaka, dan juga tidak perlu terganggu. Ya, bahwa seseorang yang di bawahmu itu memberikan minum kepadamu atau memberikan faedah kepadamu, tidak perlu terganggu. Ya, kita justru mengharapkan faedah dari siapapun orangnya. Kemudian, wattinin nafsa ala hadha mundhu yaumikal awwali. Maka tanamkanlah hal ini ke dalam dirimu, ya, ke dalam jiwamu. Sejak hari pertama engkau menuntut ilmu dan juga mengajarkan ilmu. Ya, bahwa kita harus siap untuk menerima kebenaran dari siapapun. Tidak perlu malu dan takut. Fa'innahu labudda mulaqika. Karena pasti, ya, engkau pasti akan menemui hal tersebut jika engkau berkecimpung dalam dunia ilmu. Kemudian, la yuhammilannaka khilafur ra'yi bainaka wa baina tullabika. Dan jangan sampai engkau terbebani oleh perbedaan pendapat antara engkau dengan para muridmu. Ya, jangan sampai perbedaan pendapat antara engkau dan para muridmu itu membebanimu. Kemudian, wa niqashuhum laka alal hiqdi wathari. Dan juga jangan membebanimu mereka berdiskusi atau membantah pendapatmu. Ya, jangan kemudian membawanya kepada rasa kedengkian atau rasa dendam. Ya, karena kenapa? Innahum tullabu ilmin, karena mereka itu penuntut ilmu. Ya, sangat mungkin kita berseberangan pendapat dengan para murid kita. Ya, selama masih dalam koridor adab, ya, berbeda pendapat itu masih tidak masalah. Jangan sampai itu membebanimu. Qad yuwaswisu ilaika syaitonu. Ya, ini penting sekali. Qad yuwaswisu ilaika syaitonu anna ahadan minhum yuridu an tazilla bikal qadamu. Ini penting sekali. Ya, terkadang setan itu menghasut, ya, membisikkan kepadamu dengan prasangka buruk bahwa salah seorang di antara para muridmu tersebut itu menginginkan ketergelinciranmu, ya, ingin supaya engkau itu tergelincir salah dalam berpendapat atau berfatwa. Itu murid-muridmu itu ingin engkau tergelincir, ya, pertanyaannya itu pertanyaan menguji, mengetes dan lain sebagainya. Ya. Fa mungkin amrnya fastajib. Ya Allah alam, fastajib ila tilkal wasawisi. Ya, maka jawablah atau bantahlah was-was tersebut, yang bisikan setan tersebut. Wadhunna bihim khairan, dan hendaknya berprasangka baik kepada para murid. Ya, berprasangkalah bahwa mereka memang bertanya seperti itu karena ingin tahu, bukan ingin menguji atau menjatuhkan kita. Wakun lahum ra'ida ilmin, maka jadilah lopor ilmu bagi para muridmu. La qaida katibatin. Janganlah engkau menjadi seperti komandan tentara bagi mereka. Ya, kalau komandan memang tidak ada celah, ya. Semua perintah itu harus dilaksanakan. Ya, dan komandan yang paling mengetahui kondisi sehingga, ya, tidak dapat dibantah. Akan tetapi dalam kondisi hubungan guru dan murid, maka hendaklah jadi pelopor atau penuntun ilmu. Kemudian, la tarfa' bainaka wa bainatullabika jidaron minal kibriya'i wa ta'adhumi. Ini juga penting. Dan janganlah engkau bangun, ya, di antara engkau dan para muridmu, itu tembok yang terbuat dari kesombongan dan keangkuhan. Ya, jangan batasi interaksi antara engkau dengan muridmu dengan tembok keangkuhan dan kesombongan. Li tuhawwila bainahum wa baina an yas'aluka an ghamidil masaili. Karena jika engkau membangun tembok yang seperti itu engkau sama saja memalingkan antara mereka dan juga keinginan mereka untuk bertanya tentang permasalahan yang samar. Ya, kalau seorang murid itu sudah merasa gurunya itu, ya, angkuh, sombong, ada tembok, itu untuk bertanya permasalahan yang samar itu sudah, ya, ada rasa enggan. Kun akhon lahum, ya, jadilah saudara bagi mereka. Wada'hum yash'uruna bihadihil ukhuwati. Dan biarkan saja mereka merasakan ya ikatan persaudaraan ini. Jadilah saudara bagi para muridmu. Fala yatajafauna an su'alin. Maka kalau misalnya ya tidak ada tembok, mereka merasa sebagai saudara, mereka tidak akan menjauh dari bertanya. Wala yumsikuhumul haya'u an munaqasyatin. Dan rasa malu tidak akan menahan atau menghalangi mereka dari berdiskusi. Kita lihat catatan kaki, ada pada rasailu lam yahmalha al-baridu. Ada pada majallatul jami'atil islamiyati, majalah dari jami'ah islamiyah, adada khamsina, pada seri yang ke-50. Kita kembali ke atas. Waqad madol kalamu fi annal mutawadi'a yahrisu alal fa'idati wa inkanat mimman dunahu fissinni. Dan telah berlalu penjelasan bahwa seorang yang tawadu', seorang yang rendah hati, itu bersemangat untuk mencari faedah. Walaupun faedah tersebut berasal dari orang yang lebih muda darinya. Au aqallu minhu fil ilmi, atau orang yang lebih sedikit darinya dari sisi ilmu. Ya, lebih rendah darinya dari sisi ilmu. Kemudian as-sadisu wal ishruna, adab yang ke-26 dari adab seorang pengajar dalam mengajar. Al-adalu bainat talabati indal izdihami. Al-adalu bainat talabati indal izdihami. Berbuat adil di antara para penuntut ilmu ketika penuntut ilmunya itu ramai berdesak-desaan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Wa yanbaghi an yuqaddima fi ta'limihim idza zdahamu al-asbaqa fal asbaqa. Hendaknya seorang pengajar itu dalam mengajar, jika muridnya itu banyak dan berdesak-desaan, maka hendaknya mendahulukan yang datang pertama, kemudian yang datang pertama berikutnya. Yang datang pertama itu yang paling berhak. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, "Hadza idza kana al-mudarrisu yaqra'u 'alaihi at-tullabu." Ya, ini itu diterapkan ketika ada seorang guru, kemudian para murid itu membacakan kitab kepada atau membacakan apa saja kepada guru tersebut. Ya, menyimak. Ya, seperti talaqqi, ya talaqqi Al-Qur'an atau talaqqi hadis, atau mungkin baca kitab, itu seorang guru menyimak muridnya. Dan muridnya banyak. Kullu talibin fi kitabin. Ya, setiap murid itu membawa kitabnya. Wa yu'alliqu ala qira'atihim. Kemudian guru tersebut mengomentari bacaan dari murid-muridnya. Wa mithlu hadza, dan contoh dari yang seperti ini, fi halaqati tahfidzil Qur'anil Karimi. Ya, contohnya ada dalam halaqah atau pertemuan hafalan Qur'an. Wa kadza fil ikhtibaratis syafawiyyati, atau juga dapat ditemui dalam ujian lisan. Ujian lisan, ya seorang guru harus menyimak apa yang diucapkan oleh muridnya. Fa inna at-tullaba yajlisuna amamal mudarrisi al-asbaqa fal asbaqa huduran. Ya, kalau yang seperti itu, para murid itu duduk di hadapan guru, dan yang datang pertamalah yang didengarkan pertama, kemudian yang berikutnya. Jadi dari sisi kehadiran, mana yang lebih dahulu? Li anna hadha min babil adli. Karena ini merupakan ya bentuk keadilan seorang guru terhadap muridnya. Alladzi dallat umumatul kitabi wassunnati ala wujubihi. Ya, ini dan ini ditunjukkan oleh keumuman yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah, ya, bahwa wajib berbuat adil kepada siapa saja. Dan dalam hari ini adalah kepada para murid. Walidha, dan oleh karena itu, ihtammal murabbuna biqadiyatil adli bainat tullabi. Dan oleh karena itu, para pendidik itu memberikan perhatian ya, untuk menunaikan atau melaksanakan keadilan, berbuat adil di antara para murid. Wa nadharu ilal musawati bainahum. Dan juga para pendidik yang adil itu berpandangan bahwa para muridnya itu semuanya setara. Semuanya setara. Min ghairi i'tibarin li faqrin au ghinan. Ya, tanpa melihat apakah atau tanpa memperhatikan apakah di antara muridnya itu ada yang fakir atau ghinan atau kaya. Au syarofin au do'atin. Atau berasal dari keluarga yang mulia, atau dari keluarga yang ya hina, ya, yang bukan dari keluarga mulia. Aulaunin, tidak juga memperhatikan warna kulit ya, atau suku, watobakotin, dan juga derajat. Ya, di hadapan seorang guru yang adil, itu semuanya setar. Wala roiba anna faqda sifat. Wala raiba anna faqada sifatil adli fil muallimi yu'awwiqu amaliyatat ta'limi. Dan tidak ada keraguan bahwa hilangnya sifat adil dari seorang pengajar itu dapat menghalangi ya, kegiatan pengajaran. Natijatan lima yusabbibuhu dhalika fi qulubit tullabi. Itu merupakan mengapa sampai kegiatan mengajar dapat terhalang? Karena itu merupakan hasil dari apa yang ya, disebabkan oleh perbuatan guru yang tidak adil tersebut ke dalam hati para murid. Ya, kalau misalnya yang didahulukan itu selalu yang kaya, ya, atau selalu yang berasal dari keluarga mulia, atau mungkin dari suku tertentu dan lain sebagainya, maka pasti kegiatan mengajar itu tidak akan lancar, akan terhalang. Akan menghasilkan sesuatu di hati para murid. Min nufurin, ya baik berupa rasa benci. Wa wahsyatin, atau perasaan enggan. Wa karohiyatin, dan juga perasaan tidak suka. Lil mu'allimi walid ta'limi jumlatan. Dan rasa tidak suka, benci tersebut, itu ditujukan kepada guru, dan juga pelajaran itu sendiri secara keseluruhan. Ya, kalau kita tidak berbuat adil, ya dikhawatirkan murid itu akan membenci belajar dan membenci gurunya. Ini dapat dilihat di Al-Ilaqatu Bainat Thalibi wal Muallimi, ya safhata 83, halaman 83. Ya, Al-Ilaqatu Bainat Thalibi wal Muallimi. Ya, dapat dilihat di safhata 83, halaman 83. Kemudian kita lanjutkan qala al-khatibu ya al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala beliau mengatakan idza ikhtalafat aghradu at-talabati fi as-sama'i ya, dalam majelis sama' hadis ya, jika ya rombongan atau kelompok besar para murid itu berbeda pendapat dalam atau dia ingin didahulukan ya, dalam sama' ya, karena kita membayangkan yang namanya hadis, itu ada yang murid mendengarkan guru, ada yang guru mendengarkan murid. Kalau misalnya di sini prosesnya adalah guru mendengarkan murid, maka murid itu akan ada banyak. Ya, akan ada banyak yang ingin membacakan kepada gurunya. Ya, dan seorang guru pasti mendengarkannya satu-satu, tidak mungkin 10 sekaligus bersamaan, tidak mungkin. Maka satu-satu, antri. Ya, maka terjadi perselisihan mana yang ingin didahulukan. Wa arada ba'dumul wa arada ba'duhumul qira'ata lima la yastafiduhu ghairuhu. Dan sebagian dari orang tadi itu sebagian dari para murid itu ingin membaca. Ya, ingin membacakan hadis mungkin ke hadapan gurunya. Yang pembacaan tersebut mungkin tidak bermanfaat bagi yang lainnya. Ya, yang lain antre atau yang lain ingin menghafalkan juga, takutnya bacaan tersebut itu akan mengganggu hafalan yang lainnya. Ya, ini biasa dalam majelis hafalan. Fa'alal muhaddifi. Maka hendaknya seorang muhaddif, seorang guru yang ahli hadis, an yuqaddima sabiqo minhum ilal majelisi. Mendahulukan yang datang duluan dalam majelis tersebut. Jadi kalau misalnya engkau ingin membacakan kepadaku hadis, maka datang lebih dulu. Yang datang lebih dulu itu yang didahulukan. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat di Al-Jami' kitab beliau Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama Shafhatatsnataini wa 300 halaman 302. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.